Mitra Bisnis, sudah seperti tradisi, paling tidak sejak 2 bulan sebelum Lebaran, sepertinya menjadi waktu sibuk bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di tiap daerah untuk bersolek memperbaiki jalan-jalan jalur mudik. Tapi herannya, kenapa proyek triliunan rupiah ini terus terulang tiap tahun? Jalan hanya tahan 3-4 bulan, setelah itu rusak lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sophie Wulantang Kudung. Bu Ellen, apa komentar Anda soal ini? Itu yang kita maksud adalah jalur mudik ya. Jalan raya yang digunakan untuk jalur mudik, itu sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan jalan-jalan nasional yang ditangani oleh pemerintah pusat, itu dilakukan perbaikan, dilakukan pemeliharaan, itu terus-menerus karena jalannya panjang sehingga kelihatannya nggak habis-habis. Nah, barangkali di situ adalah soal bagaimana pemerintah mengatur keuangannya agar bisa secara keseluruhan itu punya kualitas permukaan jalan yang baik dalam waktu yang bersamaan. Persoalan kemudian adalah ketika mau mudik itu ada target harus diselesaikan gitu ya. Pekerjaan yang dibuat sepanjang tahun tapi harus pada waktu mudik harus diselesaikan. Dan itu biasanya punya target dalam 2 bulan lalu mulai diperhatikan itu harus selesai. Soalnya adalah manajemen waktu. Nah, isu kedua adalah yang saya manajemen waktu itu adalah bagaimana proses tender, bagaimana proses lelang dan awal pekerjaan harusnya dibuat tidak per tahun tapi multi year, jadi itu sepanjang tahun. Jadi bukan tahun ini, tahun depan ganti lagi kontraktornya, itu harusnya sih multi year untuk pemeliharaan. Nah, isu keduanya adalah soal apakah jalan yang dibangun itu punya mutu yang bagus, yang baik. Ya, kalau jalan itu adalah jalan nasional, harusnya mutunya itu yang terbaik. Ada kualitas spesifikasi jalan yang baik, yang harusnya dibangun, dan umur rencana jalan, biasanya kita memperhitungkan umur rencana jalan itu minimal 10 tahun. Bukan berarti dalam 10 tahun tidak terjadi kerusakan. Dalam 10 tahun itu ada maintenance, ada pemeliharaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Itu pemeliharaan itu baik dilapis ulang maupun pemeliharaan menghindarkan permukaan jalan itu dari genangan air. Itu juga persoalan karena drainasi jalan juga bagian dari yang harus dipelihara. Itu ketiga, yaitu kendaraan, terutama beban berat, ya, itu banyak yang bermuatan lebih. Muatan sumber terberat yang menjadi persyaratan konstruksi jalan di Indonesia ini adalah 10 ton, maksimum 10 ton. Tapi yang lewat di jalan, terutama jalan pantura, itu sering berlebih. Jadi ada yang muatan sumber terberatnya itu 40 ton, ada yang 30 ton, itu pasti merusak jalan. Jalan yang umurnya 10 tahun atau jalan yang umurnya lebih rendah dari itu 5 tahun, jangan-jangan 1 tahun sudah rusak. Bahkan bisa-bisa kalau selalu sering dilewati oleh yang berbeban lebih, maka 3 bulan, 4 bulan juga sudah rusak gitu. Apalagi kalau digenangin air ya. Nah, itu isu ketiganya. Dan yang keempat adalah tetap di muatan lebih itu adalah penegakan hukum. Ya, karena aturan Undang-Undang 22 tahun 2009 kan mengatur muatan sumber terberat adalah 10 ton. Ketika mau mengatur, itu menjadi sulit. Karena mengatur itu harus ada ukuran. Ukuran itu ada jembatan timbang. Sedangkan jembatan timbang itu persoalannya tidak ada tempat untuk menurunkan barang-barang yang kelebihan berat itu. Sehingga yang ada adalah dibayar. Yang penting kalau sudah dibayar, itu boleh gitu. Nah, itu persoalannya sehingga yang lewat di jalan tetap aja adalah kendaraan yang berban lebih. Jadi, disitulah lingkaran isu yang membuat jalan kita menjadi jalan yang selalu terus-menerus rusak dan selalu diperbaiki. Dan ketika mau arus mudik, menjadi persoalan karena sering tidak sampai pada waktunya gitu. Harusnya sudah selesai di beberapa tempat, di banyak tempat, bahkan itu masih jalannya masih dalam keadaan rusak, bahkan kadang-kadang belum selesai dibangun gitu. Lalu Bu, banyak komentar mengatakan kerusakan jalan ini hanya semata-mata proyek pemerintah dalam tanda kutip. Kalau dalam pandangan Ibu? Ya, saya tidak melihat seperti itu ya. Proyek itu memang jalan terus dan memang kenapa saya kalau dibilang bahwa itu adalah sengaja dibuat proyek ya harus dibuktikan ya. Tetapi memang panjang jalan di Pulau Jawa dan Sumatera yang memang dilalui jalur mudik itu memang cukup panjang. Ada mungkin 3.000-4.000 km gitu ya. Sehingga memang tidak mungkin secara keseluruhan sekaligus selesai semua bergantian. Tapi kalau dibuat dibilang apakah sengaja ini supaya tetap ada proyek belum bisa membuktikan. Silahkan lembaga yang berwenang diceklah. Karena kita juga tidak mau seperti itu kan. Demikian Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sophie Wulantang Kudung. Saya Wendy Lim.